السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah melakukan kebaikan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kembali kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita membaca sebuah hadis yang surah, begitu pun diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, oleh Ahmad, oleh At-Tirmidzi, oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia yang bernama Abi Waqid Al-Laitsi rahimahullahu taala. Sahabat yang mulia ini bercerita bahwasanya satu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Hunain, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada Fathu Makkah. Umat Islam diberikan kemenangan di dalam Fathu Makkah. Saat itu banyak sekali manusia yang masuk Islam. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan mereka, ya, untuk mendatangi satu daerah. Maka berangkatlah Rasulullah dengan pasukan yang banyak. Dan saat itu orang-orang musyrikin memiliki satu pohon, yaitu pohon bidara, yang mereka anggap keramat, yang mereka anggap memiliki tuah, yang mereka anggap memiliki kekuatan. Pohon ini biasa disebut dengan Zatu Anwat. Zatu Anwat. Lalu ketika Rasulullah dan para sahabat yang baru saja masuk Islam melewati sebuah pohon bidara, maka mereka berkata, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membuatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat? Mendengar ucapan sahabat yang baru saja masuk Islam, Rasulullah berkata, Allahu Akbar, hadza ma qalat banu Israil li Musa. Kalian baru saja mengucapkan kalimat yang pernah diucapkan oleh Banu Israil kepada Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 138, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Orang-orang Bani Israel berkata kepada Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Lalu Rasulullah berkata, innakum qawmun tajhalun. Kalian adalah orang-orang yang tidak paham. Ya, orang-orang yang tidak mengerti. Latarkabanna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Penulis kitab ini, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata, falamma talaba hudatsaul ahdi bil Islam minas sahabati. Maka tatkala orang-orang yang baru masuk Islam itu meminta sebuah pohon, yatabarrakuna biha, yang mereka bertabarruk mencari keberkahan dari pohon tersebut, taqlidan lil musyrikin, sebagai bentuk taklid kepada orang-orang musyrik, angkara alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalik. Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam mengingkari permintaan tersebut. Wa akhbarahum, dan Nabi mengabarkan kepada mereka, anna talabahum hadha yushbihu talaba bani Israel min Musa alaihi salam. Dan Nabi Muhammad kabarkan kepada mereka bahwa apa yang kalian minta ini, wahai sahabat-sahabatku yang baru saja masuk Islam, adalah mirip dengan apa yang pernah diminta Banu Israel kepada Nabiullah Musa alaihi salam. An yaj'ala lahum alihatan taqlidan limusyriki zamanihim. Di mana saat itu mereka meminta agar dibuatkan Tuhan sebagai bentuk taklid pengikutan kepada orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi Musa. Fatalabahum musyabahun litalabi bani Israel. Maka permintaan mereka saat itu, ya, permintaan sebagian sahabat yang baru masuk Islam, mirip bahkan persis dengan apa yang diminta oleh Banu Israel kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Min jihati talabit tashabbuhi bil musyrikin. Dari sisi bahwa mereka tashabbuh terhadap orang-orang musyrik. Hati-hati ini. Ya, ini hati-hati ma'asirul muslimin. Ya. Apakah ini masih ada yang seperti ini? Banyak. Bahkan semakin beragam. Tidak hanya berbentuk pohon. Kadang berbentuk batu. Ya, kadang berbentuk sumur. Kadang berbentuk mata air. Kadang berbentuk hewan. Kadang berbentuk senjata. Ya, kadang berbentuk kuburan. Bahkan kadang berbentuk kendaraan. Kendaraan yang keramat. Kereta kencana yang keramat. Ya, ada kisah mistisnya. Ini hati-hati sekali. Ini berbahaya untuk akidah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengingkari permintaan para sahabat yang baru masuk Islam, ya, agar dibuatkan satu pohon yang mereka bertabarruk mencari keberkahan dari pohon tersebut. Dan ini jelas. Nabi Muhammad katakan, walaupun kalian meminta pohon, ucapan itu persis dengan apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa ketika mereka berkata, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Artinya itu adalah syirik. Artinya itu adalah syirik. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, wa minal ma'lumi bil ittirar min dinil Islam. Dan sudah dimaklumi bersama di dalam agama Islam, annahu laysa hunaka hajarun aw ghayruhu yushra mas'uhu wa taqbiluhu tabarrukan. Tidak ada dalam agama Islam, perlu digarisbawahi, tidak ada di dalam agama Islam batu atau pohon yang disyariatkan untuk diusap bentuk tabarruk. Itu tidak ada dalam syariat Islam. Mungkin sebagian orang berkata, Hajar Aswad bagaimana? Itu dicium bukan dalam rangka tabarruk, tetapi sebagai bentuk iqtidaan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memahami maksud dari perkataan ini, kita harus mengulang-ulang terus ucapan Umar ibn al-Khattab. Ya, saat Umar ibn al-Khattab berkata, "Ya Hajar, wahai batu Hajar Aswad, inni la'alam annaka Hajar." Aku tahu engkau ini batu. Engkau batu saja. Kalaulah bukan karena aku melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi bukan karena kalau kita mencium akan mendatangkan keberkahan. Bukan kalau kita mencium akan datang kebaikan atau terhindar dari keburukan. Bukan itu. Tetapi kita mencium Hajar Aswad adalah sebagai bentuk ittiba'. Iqtida' bin Nabi alaihi salatu wassalam. Ini penting untuk digarisbawahi. Oleh karenanya beliau berkata, wa minal ma'lumi bil ittirari min dinil islami annahu laysa hunaka hajarun aw ghayruhu yushra'u mas'uhu aw taqbiluhu tabarrukan. Ya, tidak ada di dalam agama Islam ya batu atau sesuatu selain batu yang disyariatkan untuk rangka tabarrukan, mencari keberkahan. Hatta ya sampai ya maqamu Ibrahim al-Khalil alaihi salam la yushra'u taqbiluhu mutlaqan. Sampai-sampai ini maqam Ibrahim, batu yang berdiri di atasnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika membangun Ka'bah, sampai-sampai ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini istimewa dari sisi sejarah, istimewa dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Saat itu Ismail dan istrinya memberikan batu, kemudian Ibrahim menyusunnya sehingga menjadi Ka'bah. Berbekas telapak kaki Ibrahim di situ. Tidak disyariatkan untuk dicium. Tidak disyariatkan untuk disentuh. Luar biasa. Keyakinan. Ya, akidah tauhid. Ya, akidah tauhid. Kalau begitu kondisi makam Ibrahim, dengan sejarahnya yang begitu luar biasa, apalagi tempat-tempat yang lain. Kuburan-kuburan. Batu-batu. Pohon-pohon. Mata air, sumur, tiang. Kadang kita lihat di televisi, kadang suka memunculkan apa fenomena di masyarakat. Ada tiang yang dianggap keramat, sehingga dibungkus dengan kain tertentu, kain berwarna hijau misalnya. Dengan keyakinan ini adalah tiang yang keramat, karena dahulu pernah dipakai oleh wali fulan bin fulan. La haula wa la quwata illa billah. Ini maqam Ibrahim. Ya, peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satu hadis pun, satu ayat pun dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertabarruk dengan mengusap atau mencium batu tersebut. Yang ada kita disuruh sholat saja. Sholat. Ya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mereka menjadikan di antara makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Salat dua rakaat setelah tawaf. Ini perlu untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya ma'asyiral muslimin. Ya, dan ini menjadi satu jaminan akidah umat terjaga. Ketika nilai-nilai ini selalu kita ingatkan kepada masyarakat, nilai-nilai ini kita sampaikan kepada masyarakat, ini insyaallah akan sangat membantu terjaganya akidah umat dari penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Lalu dikatakan di sini, wa mashul hajaril aswad, mengusap hajar aswad, wa takbiluhu, dan menciumnya, wa kadzalika mashu ar-ruknil yamani, begitu pun mengusap rukun yamani. Tawab, saat kita sedang tawab, innama huwa min babit ta'abbudi lillahi ta'ala, itu adalah sebagai bentuk peribadatan kita kepada Allah. Wattiba'i sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Walidhalika, oleh karenanya, qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu lamma qabbala al-hajar al-aswada, oleh karenanya Nabi Muhammad berkata, Umar ibn al-Khattab berkata ketika beliau mencium hajar aswad, inni la'a'lam annaka hajar la tadurru wa la tanfa' walau la'anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka. Aku tahu engkau hanyalah batu biasa, ya, la tadurru wa la tanfa', engkau tidak bisa mendatangkan keburukan, tidak juga mendatangkan kebaikan, kalaulah bukan karena aku melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Ucapan ini adalah ucapan yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mengomentari hadis ini, Ya Mula Ali Qari Al-Hanafi di dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, beliau berkata, ucapan Umar bin Khattab ini radhiyallahu ta'ala anhu, fihi isyaratun minhu radhiyallahu ta'ala anhu ila anna hadzal amra ta'abbudi. Di dalam ucapan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terdapat isyarat bahwa mencium Hajar Aswad bukan dalam rangka mencari tabarruk atau keberkahan, tetapi sebagai perkara yang sifatnya ta'abbudi, ibadah. Kita tidak melakukan itu kecuali karena memang mendapatkan contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Perkara yang sifatnya tauqifiyah, tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Ya, tidak bisa dikiaskan kepada rukun Syam, yaitu bagian sisi Ka'bah yang menghadap negeri Syam. Tapi hanya ada rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ini menunjukkan bahwa perkara ini tauqifiyah. Kalau sisi yang lain dari Ka'bah, selain rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, tidak ada syariat untuk disentuh. Apalagi tembok-tembok yang lain, dinding-dinding yang lain. Ini saya rasa jelas. Ya. Kalau Hijr Ismail saja tidak disyariatkan untuk kita usap, untuk kita sentuh, yang lain lebih utama. Begitupun Safa dan Marwa. Kita hanya berlari-lari kecil, tidak perlu kita usap-usap itu apa? Bukit Safa dan Bukit Marwa. Atau sebelumnya Jabal Arafat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Atau Gua Thur, Jabal Thur, atau Gua Hira. Tidak ada syariat mengusap Gua Hira atau mengambil batu darinya, mengambil tanah darinya, lah. Ya, tidak ada. Karena memang kita mencium Hajar Aswad bukan dikarenakan keberkahan atau mencari kebaikan, tetapi sebagai bentuk ta'abbudi, sebagai bentuk peribadatan, sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk kita ittiba', mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, kama annahu yajibu qat'ul ashjari wa hadmil abari والعيون وإزالة الأحجار التي يتبرك بها العامة. Sebagaimana wajib menebang pohon-pohon yang dikeramatkan, menghancurkan sumur-sumur yang dikeramatkan, menghancurkan mata air yang dikeramatkan, dan menghilangkan batu-batu yang diambil keberkahannya oleh manusia. Hasman limadati syirki wa man'an liwasailihi. Ya, sebagai bentuk penjagaan kepada tauhid dan sebagai bentuk memutus semua jalan-jalan menuju kesyirikan. Oleh karenanya dalam riwayat yang sahih, pada masa Umar ibn al-Khattab, beliau memerintahkan menebang pohon yang dahulu digunakan untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtash shajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin saat mereka membaiatmu di bawah pohon. Satu ketika Umar bin Khattab melakukan perjalanan. Sepulang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Lalu beliau melihat manusia menyimpang dari jalan yang normal. Harusnya kembali ke Madinah, tetapi mereka menyimpang. Ya, seperti pergi ke tempat yang lain. Maka Amirul Mukminin berkata, hendak kemana mereka pergi? Kenapa mereka tidak langsung kembali ke kota Madinah? Maka dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab, apa yang mereka kerjakan? Lalu sebagian sahabatnya berkata, mereka pergi ke pohon yang dahulu digunakan untuk membaiat Nabi, lalu mereka sholat di bawahnya. Kira-kira apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Ketika semakin banyak orang yang datang ke pohon tersebut, melaksanakan sholat di bawah pohon tersebut, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Dalam riwayat disebutkan bahwa satu ketika Umar ibn al-Khattab melakukan perjalanan, ya. Lalu satu ketika beliau melihat manusia mendatangi satu tempat, lalu sholat di tempat tersebut. Lalu Umar ibn al-Khattab bertanya, ada apa dengan mereka? Kenapa mereka berkumpul sholat di tempat tersebut? Sebagian orang menjawab, ya Amirul Mukminin, mereka sholat di tempat tersebut karena dahulu. Maka Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab berkata, kalau kalian melewati tempat tersebut, yaitu tempat di mana Nabi pernah sholat di situ, apabila kalian melewati tempat tersebut dan bertepatan kalian lewat masuk waktu sholat, maka silahkan kalian sholat di tempat tersebut. Silahkan kalian sholat di tempat tersebut. Tetapi apabila kalian melewati tempat tersebut dan waktu sholat belum masuk, lanjutkan perjalanan kalian. Sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian, kata Umar bin Khattab, karena mereka menjadikan bekas-bekas Nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Umar ibn al-Khattab. Dan itu riwayatnya terjaga. Ada pertanggungjawabannya. Di kitab apa? Riwayat siapa? Siapa yang meriwayatkannya? Sanadnya. Dan ini menunjukkan betapa luar biasa ketegasan Umar ibn al-Khattab. Oleh karenanya Rasulullah berkata, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, Allah jadikan di lisannya kebenaran, mengalir kebenaran radhiyallahu ta'ala an. Dan kita diperintahkan setelah Nabi Muhammad mengikuti dua orang syekh, yaitu Abi Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, karena kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Tipe MSP JK99.

Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pecacah rumput tipe AGR-CH400 engine berfungsi dalam merajam dan mencacah aneka jenis tanaman dan limbah hijau seperti batang jagung, rumput gajah, ilalang, dan lain-lain dengan lebih maksimal dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang kompak yang handal dan berkualitas, terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh, menggunakan engine atau motor bensin berkualitas sehingga memungkinkan untuk digunakan secara portable, dilengkapi hopper inlet dan roll penarik bahan sehingga memudahkan proses dan pembuat kinerja jadi lebih cepat. Kapasitas hingga 600 kilo per jam secara kontinu, menggunakan fitur pisau pencacah 4 piece dan roller 2 piece. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik, lebih halus dan berkualitas, aman dipakai dan mudah dalam perawatan. Telah banyak digunakan oleh pengusaha di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kembali kita membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ummu, silahkan. Nah Ustaz, begini Ustaz, kan apabila kita melihat kemungkaran kan disuruh merubah dengan tangan ya Ustaz. Baik Ummu. Kalau nggak mampu dengan ucapan dan terakhir dengan hati. Pertanyaan saya, dengan fenomena yang ada ya Ustaz ya, yang sekarang lagi viral, itu boleh nggak kita melakukan apa itu ya Ustaz ya, nyepak-nyepakin sesajennya itu gitu Ustaz. Apakah itu memang dibenarkan ya Ustaz ya dalam Islam ya Ustaz ya? Baik, itu saja Ibu. Iya Ustaz, syukran Ustaz ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, dan puncak dari kemungkaran adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran yang paling besar puncaknya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat adanya kemungkaran, falyughayyiru biyadih, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Para ulama ketika menjelaskan poin mengubah kemungkaran dengan tangan, mereka katakan itu adalah orang-orang yang diberikan kekuasaan. Artinya orang-orang yang diberikan kekuasaan, kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, tidak dia melihat kemungkaran. Salah satu kemungkaran itu adalah kesyirikan. Artinya umat Islam melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Adapun di luar umat Islam, artinya yang memang beda keyakinan dengan kita, ya kita tidak mengganggu mereka. Selama mereka tunduk kepada semua ketentuan-ketentuan yang berlaku di negeri kaum muslimin, ya mereka disebut ahlul zimmah misalnya, ya itu urusan mereka. Ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang mengakibatkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah konteks internal kaum muslimin. Jadi ketika ada kaum muslimin melakukan kemungkaran, ya, melakukan kemungkaran misalnya kesyirikan, kita sebagai saudaranya memiliki kewajiban. mengubah dengan tangan apabila kita, saudaranya, orang Islam, punya kekuasaan. Tetapi kalau kita, saudaranya yang Islam, tidak punya kekuasaan, maka kita mengubahnya dengan lisan. Fabilisanihi. Ya. Dan kalau kita tidak sanggup dengan lisan, maka dengan hati, mengingkari dengan hati, menunjukkan kebencian, berlepas diri, ketidaksukaan dengan perbuatan tersebut. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar ini urusan internal umat Islam seharusnya. Ini internal umat Islam. Agama yang lainnya jangan ikut campur. Seharusnya seperti itu. Adapun yang dilakukan oleh umat Islam itu mirip dengan ritual agama tertentu, ya banyak yang seperti itu. Tetapi kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk mengubah kemungkaran. Baik dengan tingkatan paling tinggi dengan kekuasaan, ataukah dengan lisan, ataukah dengan hati. Hanya saja selalu diperhatikan dengan baik. Bahwa ketika kita mengubah kemungkaran, ya jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, jadi prinsip mengubah kemungkaran kata para ulama adalah dengan berusaha memastikan, ya, tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Dan untuk apa Anda melakukan mengubah kemungkaran dengan direkam, artinya mohon maaf, dengan dipertontonkan? Bukankah itu akan menjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin? Padahal pemahaman mereka banyak yang rapuh. Pemahaman umat Islam banyak yang rapuh. Media-media yang cenderung sekuler misalnya menunggu-nunggu kesempatan untuk mendangkalkan akidah umat. Ini harus diperhatikan. Harus benar-benar diperhatikan oleh kita bagaimana dakwah itu harus terus kita pelajari, baik apa yang akan kita dakwahi, baik kondisi dakwah itu harus benar-benar kita pelajari. Jangan sampai ada kemungkaran yang kita ubah lalu mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ada Bapak Muzakkar, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat. Baik, Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat. Baik. Banyak kita lihat sekarang masyarakat Islam melaksanakan tentang pengajian bagi semangat. Ada yang sampai 7 hari, ada 10 hari, 40 hari, atau 1 hari, seperti yang telah Ustaz terangkan sebelumnya. Kaitan dengan kematian? Apa, Ustaz? Terkait dengan kematian, peringatan kematian? Iya, dengan kematian, yang makan minum-minum. Baik. Ada membacakan, apa namanya itu, zikir, berdoa. Apa saja saya? Baik, pertanyaannya. Bagaimana untuk pandangan Islam deh? Bagaimana pandangan Islam terhadap peringatan kematian? Melaksanakan hal-hal yang seperti itu, dan bagaimana pula kita yang menghadiri baik acara tersebut? Maksudnya tahlilan seperti apakah itu? Apakah haram, apa dibolehkan, apa mubah? Maksud Bapak tahlilan ya, karena suara Bapak agak sedikit putus. Ya, maksud Bapak tahlilan? Iya, tahlilan dan pengajian-pengajian dari semangat. Baik. Nah. Baik. Jadi bagaimana untuk pandangan Islam? Baik. Ahli waris yang melaksanakan seperti itu, atau kita yang menghadiri acara tersebut, apakah hukumnya haram, apakah mubah, apakah sunat? Mau menjelaskan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pembahasan itu sudah sering kita bahas ya. Pembahasan tersebut sudah sering kita bahas terkait dengan permasalahan bahwa tidak ada apa namanya contoh dari Nabi Muhammad atau syariat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengkaitkan satu ritual tertentu pasca kematian. Itu tidak kita dapatkan. Apakah itu dikaitkan dengan hari yang ke-7 atau dikaitkan dengan hari yang ke-40 atau dikaitkan dengan hari yang 100, itu tidak kita dapatkan dalam apa namanya sunnah Nabi ataupun sunnah para khulafaur rasyidin ataupun mungkin tidak didapatkan dalam apa namanya kitab-kitab fikih yang ditulis oleh imam yang empat misalnya, tidak juga dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ahlul hadis, itu tidak kita dapatkan. Padahal dalam menjalankan ibadah, ya seorang muslim dituntut untuk selalu apa namanya mencontoh. Jadi tidak sekedar memastikan ibadah itu ikhlas, tetapi harus ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti contoh dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kita dapatkan dari contoh Nabi adalah kita bertakziah. Bagaimana cara kita bertakziah? Kita mendatangi keluarganya, lalu kita memberikan apa namanya bantuan-bantuan secara moral ataupun material. Secara moral kita katakan bersabar ya. Mudah-mudahan musibah ini menjadi pahala kalau kita bersabar. Ya, dunia ini sementara, hendaknya kita bersabar. Itu secara moral. Dan terkadang secara material, sebagaimana Nabi berkata, isna'uli ala Ja'far ta'aman. Sesungguhnya buatkan oleh kalian makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah mereka ditimpa satu kesibukan, yaitu musibah, ya, satu kedukaan yang begitu luar biasa. Jadi kita dukung secara mentalnya, kita perbaiki dengan kita duduk, berkumpul, saling menasehati, dan di waktu yang sama tidak hanya sampai di situ. Kita berusaha membantunya secara materi semampu kita. Kita bawakan makanan, minuman, buah-buahan, mudah-mudahan kehadiran kita akan menjadi hiburan. Bukan malah menjadi beban untuk mereka. Sebagian kaum muslimin yang melakukan hal-hal yang malah menjadi beban untuk apa? Sahibul musibah. Sampai terkadang kita baca di media, sampai harus minjam uang dan lain sebagainya. Dan seandainya hal itu baik, la sabakuna ilaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para sahabat Nabi Muhammad telah mendahului kita di dalam melakukan perkara tersebut. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling semangat melakukan kebaikan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa bedanya salawat yang pakai sayyidina dengan yang tidak pakai sayyidina? Ya bedanya yang satu ada sayyidina, yang satu tidak ada sayyidina. Apa arti sayyidina? Tuhan kami. Kalau di dalam salat ya ikutin yang diajarkan oleh Nabi. Dalam semua riwayat tidak muncul kata sayyidina dalam salat. Ya yang lafaz yang muncul dalam salat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa fi riwayatin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak muncul kata sayyidina, tapi di luar salat silakan. Ya, di luar salat tidak masalah kita mengucapkan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami 10 bersaudara, 3 laki-laki, 7 perempuan. Orang tua kami sudah meninggal dan meninggalkan warisan sebidang tanah dan bangunan dengan nilai 100 juta. Berapa didapat anak laki-laki dan perempuan sesuai syariat Islam? Mudah. Ya, cara membaginya mudah sekali. Ya, laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Artinya, laki-laki yang jumlahnya 3 orang, itu dihitung 6 orang. 3 dikali 2, 6. Karena mereka dihitung 2. Perempuan ada 7 orang ya dihitung 7. Ya, lalu 6 tambah 7 ya adalah 13. Maka jumlah harta peninggalan dibagi 13 dengan rincian laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Allah alam bisawab. Apakah bangunan Ka'bah sudah ada sebelum manusia diciptakan? Allah alam bisawab ya, kalau di dalam Al-Quran diceritakan yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Tapi pondasinya sudah ada bahkan sejak zaman Nabi Adam. Bahwa tempat itu adalah tempat yang diberkahi, tempat yang dimuliakan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tetapi dibangun sebagai satu tempat ibadah, sebagai pusat ibadah itu zaman Nabi Ibrahim. Oleh karenanya ada makom Ibrahim, yaitu satu tapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun apakah? Ka'bah. Allah alam bisawab. Ya, Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Ini Pak Mendekar tadi, Ustaz. Tentang tahlilan tadi. Baik. Yang saya tanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya keluarga yang melaksanakan tahlilan itu? Baik. Dan kita yang menghadiri acara tersebut. Baik. Saya rasa jelas. Apakah halal, apakah haram, apa bid'ah, apa sunat? Makasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa apa yang saya sampaikan tadi jelas. Artinya kalau dari sisi perbuatannya tidak boleh, otomatis yang melakukan ya tercela. Itu secara otomatis begitu, Pak. Tidak mungkin sesuatu perbuatan yang dilarang kemudian pelakunya terpuji. Artinya kalau tadi kesimpulan kita bahwa itu tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh para sahabat, tidak ada dasar hukumnya dari Quran dan As-Sunnah, tidak mungkin kita katakan yang melakukannya terpuji. Tidak mungkin. Itu sudah jadi satu hal yang otomatis. Ya, satu hal yang otomatis. Kalau kita katakan ini tidak boleh, maka silakan Bapak gunakan kalimat yang Bapak inginkan. Misalnya Bapak katakan haram, atau Bapak ingin katakan bid'ah, atau kalimat yang lain yang menunjukkan bahwa satu perbuatan itu tidak disyariatkan, tidak dicontohkan. Artinya bahwa esensinya apa hukum melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita sudah paham hukum melakukan perbuatan tersebut, tentunya kita tahu status orang-orang yang melakukannya. Itu satu paket. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Artinya tidak ada syariatnya. Maka seorang muslim tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan ketika kita yakin perbuatan itu tidak disyariatkan, ketika kita diundang ya otomatis kita tidak datang. Itu sudah menjadi satu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sedang berzikir sendiri, lalu imam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita harus bersolawat atau melanjutkan zikir? Jadi kita sedang berzikir ya, lalu imam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita harus berzikir atau melanjutkan, apa kita harus menjawab salawat atau berzikir? Saya rasa kalaupun misalnya zikir itu kan astagfirullah, astagfirullah, atau subhanallah, walhamdulillah, kita berhenti sebentar untuk membaca salawat, saya rasa enggak membatalkan zikirnya. Artinya Bapak berhenti sejenak untuk menjawab sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Bapak lanjutkan zikir yang sedang Bapak baca. Allah alam bisawab. Dalam hadis dikatakan ragima an furajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Sungguh celaka, merugi orang-orang yang mendengar namaku disebut tetapi dia tidak mau berzikir kepadaku. Allah alam bisa, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku, kata Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dimaksud dengan umur bonus dan apa yang dimaksud dengan hafizakumullah? Umur bonus ya. Kadang orang bicara begini, Bapak umurnya sudah berapa, Pak? Alhamdulillah saya 70, udah 70 tahun. Wah, udah dapat bonus, Bapak. Artinya itu adalah pemahaman bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Ketika orang mendengar hadis ini, mereka katakan, "Anda usia udah berapa? 75." Oh, udah banyak bonusnya. Barangkali itu yang dimaksud. Ya, artinya kelebihan umur dari kondisi yang umum yang dialami oleh umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berkata, "Inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'ina." Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalla man yatajawazuh, sedikit yang bisa melewatinya. Maka orang mengatakan, "Anda ini sudah dapat bonus." Yaitu ungkapan saja. Adapun arti hafizakumullah artinya mudah-mudahan Allah menjagamu. Hafizo, kalau satu orang hafizakallah. Kalau banyak hafizakumullah. Kalau domir orang yang kita doakan gak ada di tempat, kita katakan hafizahullah. Atau kalau banyak hafizahumullah. Itu doa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ditakdirkan oleh Allah kalau Indonesia selalu kalah oleh Thailand di dalam pertandingan sepak bola? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu sudah ditakdirkan atau belum. Kalau yang kemarin ya, karena sudah terjadi, itu sudah ditakdirkan. Tapi apakah Allah takdirkan setiap kali Indonesia ketemu Thailand pasti kalah? Nggak tahu. Perkara gaib. Ya barangkali di pertemuan selanjutnya menang. Kita nggak ada yang tahu. Masalah takdir itu perkara gaib. Yang pasti segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Yang akan datang apakah Indonesia menang? Ya mungkin saja menang. Tapi mungkin kalah, mungkin juga. Artinya mungkin kalah, mungkin menang. Apakah ada kaitan dengan usaha manusia? Ada. Ya, ada kaitan dengan usaha manusia. Walaupun usaha manusia sekeras apapun, pada akhirnya ya tidak terjadi kecuali dengan takdir dari Allah. Oleh karenanya kan kita punya dua prinsip. Ikhtiar terus menerus ya, dan doa, tawakal. Ada ikhtiar, usaha terus menerus, lalu setelah itu kita berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Riau. Apakah ada larangan salat fardu dan salat sunat dalam satu tempat? Tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan salat fardu dan salat sunat di satu tempat. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Sumatera Barat. Apakah warna mukena yang syar'i untuk salat? Sekarang kan bermacam-macam tuh warna yang dijual orang. Wallah alam bisawab, warna-warna yang tidak mencolok ya, tidak menjadi pusat perhatian orang ya. Ya warna putih saya rasa enggak ada masalah, atau warna-warna yang kira-kira tidak terang, tidak mencolok mata. Ya, tidak menjadi pusat perhatian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rambai di Padang Sidimpuan. Mohon terangi saya tentang hukum Allah, syariat Allah dan syariat Rasulullah. Dikaitkan dengan sabda Nabi, saya hanya menyampaikannya. Apa ini maksudnya? Mohon terangi saya tentang hukum Allah. Hukum Allah Quran dan hadis, syariat Allah dan syariat Rasulullah. Sama saja, syariat kata lain dari hukum. Dan sabda Nabi, saya hanya menyampaikan. Maksudnya, kalau Nabi hanya menyampaikan, artinya bukan syariat Nabi, barangkali begitu ya. Oh, Allah alam bisawab ya, Nabi Muhammad menyampaikan saja. Ya, walaupun yang disampaikan oleh Nabi, ada yang lafaz dan maknanya dari Allah, ada yang maknanya saja dari Allah. Yang lafaz dan maknanya dari Allah sering kita sebut dengan istilah kalamullah atau Al-Quran. Adapun yang maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi, kadang kita sebut dengan apa? Hadis Qudsi misalnya. Maknanya dari Allah. Lalu kaitan dengan hadis-hadis Nabi, apakah itu adalah wahyu? Wahyu. Dalam hadis dikatakan, inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Quran. Para ulama mengatakan sunnah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, mengajarkan mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Ya, para ulama mengatakan Al-Hikmah ay as-sunnah. Rasulullah itu membacakan Quran dan hikmah. Hikmah adalah sunnah. Di ayat yang lain Allah berfirman, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran agar engkau menjelaskannya kepada manusia apa-apa yang turun kepada mereka. Allah alam bissawab. Hamba Allah dari Cilengsi, assalamualaikum. Mana yang lebih kuat dalilnya? Tahiyat dimulai dari mana jari telunjuk mengangkatnya? Allah alam bissawab. Kalau yang saya amalkan dari awal. Kalau yang saya amalkan dari awal, karena tidak ada penghususan dari Nabi tentang kapan kita mengangkat telunjuk, ya kembalikan ke hukum asal ya dari awal. Apakah semua hadis Qudsi sahih? Tidak, tidak semua hadis Qudsi sahih. Terkadang ada yang dianggap hadis Qudsi, ternyata dari sisi riwayatnya bermasalah. ya, tidak semua hadis qudsi, karena sahih atau tidak sahih itu kaitan dengan jalur periwayatannya. Kalau jalur periwayatannya sahih, para ulama mengatakan sahih. Apa itu hadis yang sahih? Yaitu hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqqah, dhabit, orang-orang yang terpercaya dan kuat hafalannya, maka hadisnya sahih. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Nur di Dabo Singkep, waktu tahiyat awal dan akhir mengacungkan jari, melihat jari dan menggoyangkan jari, apakah ada tuntunannya? Mengangkat jari ya, ada tuntunannya dari Nabi. Ya, lalu menggerak-gerakkan jari diperdebatkan riwayatnya oleh para ulama. Ya, Syekh Albani, seorang ulama kontemporer, mengatakan hadisnya bisa dipakai. Tetapi ulama yang lain mengatakan hadisnya adalah lemah. Ini termasuk ke dalam kategori perkara yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mendengar keterangan yang katanya ada tiga tempat di akhirat yang kita tidak akan saling mengenal. Ada tiga tempat di akhirat yang kita tidak akan saling mengenal. Seharusnya disebutkan apa saja tempat itu agar kita mengambil pelajaran. Ada tiga tempat di akhirat yang tidak akan saling mengenal. Mungkin saja begitu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing kalian sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ya, mungkin saja itu terjadi. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu. Akan datang satu zaman, kata Allah, yaitu di akhirat kelak, di mana manusia yang saling mencintai akan menjadi musuh satu dengan yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Akan datang satu masa di mana orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Ada kondisi-kondisi seperti itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah niat salat bersamaan dengan takbiratul ihram atau sebelumnya? Kalau di mazhab Imam Syafi'i, berbarengan dengan takbiratul ihram. Oleh karenanya mereka mendefinisikan niat qasdu syai muqtarinun bil amal. Maksud melakukan satu ibadah yang berbarengan dengan amal. Dan amal pertama dalam salat adalah takbiratul ihram. Maka lisan mengucapkan Allahu Akbar dan hati berniat ingin melaksanakan salat. Allahu a'lam bissawab. Hamba Allah di Jambi, apakah ada zikir khusus setelah salat Jumat? Yang saya tahu tidak ada, sama dengan salat-salat yang biasa. Apakah setiap takbir dalam salat harus mengangkat tangan? Tidak. Ya, yang mengangkat tangan itu hanyalah empat kondisi. Itu sudah kita bahas di rubrik Serambi Nabawi. Satu, ketika takbiratul ihram. Dua, ketika takbir akan ruku. Tiga, ketika iktidal. Dan empat, saat bangkit dari tahiyat awal. Selebihnya tidak mengangkat tangan. Ketika takbir sujud, tidak mengangkat tangan. Ketika takbir bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, tidak mengangkat tangan. Ketika sujud lagi, tidak mengangkat tangan. Ketika mau masuk rokaat kedua, tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan cuma empat, takbiratul ihram, akan ruku, iktidal, dan bangun dari tahiyat awal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah, dari Lambar. Saya mau bertanya, ada yang azan ketika membaca hayya 'alal falah, haknya diganti huruf kha. Hayya 'alal falah artinya berubah atau tidak? Ya pasti berubah lah, Pak. Dari falah menjadi falah. Apa artinya falah? Saya rasa artinya berubah itu fatal sekali. Yaitu perubahan yang fatal, ya, tidak ditemukan dalam bahasa Arab, ya. Falah, ya. Itu tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Tapi kalau falah, hayya 'alal falah, artinya padang pasir atau hutan belantara. Ya, jadi hati-hati. Hayya 'alal falah, mari kita pergi ke padang pasir atau mari kita pergi ke hutan belantara. Maka bukan falah, bukan juga falah, tetapi falah, falah. Ya, kalau falah tadi tidak ada artinya. Tapi kalau falah itu artinya padang pasir atau hutan belantara. Tapi kalau falah artinya kemenangan, keberuntungan. Allah alam bissawab. Doa apa yang terbaik dibacakan untuk orang yang sudah meninggal? Ya Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai akhir. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi yang hendaknya kita baca untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam isra. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Di daerah kami banyak perdukunan-perdukunan. Ya, perdukunan ada yang dukun patah. Kemudian ada yang pengobatan sejarah. Baik. Bapak, suara televisinya dikecilkan. Baik, saya rasa. Nah, itu di daerah saya ada perdukunan, ada yang dukun patah. Nah, mungkin seperti juga dukun yang lain. Nah, di dalam agama Islam tidak dibolehkan mempercayai dukun, baru mempercayai sudah. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari, apalagi berobat ke sana, Pak. Nah, maksud saya perdukunan ini bisa menyembuhkan, Pak. Tetapi saya belum tahu hasilnya atau hasilnya atau tidak itu. Baik, itu saja Bapak. Iya, iya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, ada istilah dukun di masyarakat, bukan dalam pengertian dukun yang dilarang oleh agama. Kalau dukun yang didefinisikan dalam agama adalah orang-orang yang yadda'i ilmal ghaib. Orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Itu dukun dalam definisi agama. Ya, mengaku mengetahui perkara yang gaib, lalu dia melakukan ramalan-ramalan, melakukan sihir dan lain sebagainya. Ada di masyarakat kita dukun dalam pengertian orang yang ahli dalam melakukan sesuatu. Misalnya dukun beranak. Artinya ada nenek-nenek, ya dia normal, dia bukan dukun. Tetapi dia memiliki keahlian membantu persalinan. Orang bilang dukun beranak. Atau dukun urut. Dia tidak melakukan ritual-ritual kesyirikan. Hanya saja dia memiliki kemampuan untuk apa memperbaiki urat dan lain sebagainya. Dan itu keahlian. Apakah itu disebut dengan dukun? Orang masyarakat bilang dukun. Tetapi bukan dukun itu yang dimaksud oleh syariat. Dukun yang dimaksud oleh syariat adalah alladzina yadda'una ilmal ghaib. Yaitu orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Karena mereka bekerja sama dengan jin, yang melakukan ritual-ritual kesyirikan, ramalan, sihir, ya, dan segala macamnya. Adapun yang tukang urut, ya, itu enggak masuk. Tapi Ustadz, dia komat kamit, ya kita tanya, Pak mohon maaf, tadi Bapak baca apa itu? Kalau dia katakan, saya baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, ya berarti gak ada masalah. Tapi kalau yang dia baca itu adalah hal yang, mohon maaf, tidak dipahami maknanya, komat kamit, seperti jampi-jampi. Ya jampi-jampi kalau tidak dipahami maknanya, dan juga bukan dari Quran dan hadis, itu dilarang. Ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya salah satu cara membedakan mana ruqyah syar'i dengan tidak syar'i adalah dari sisi jampi-jampi yang dibaca. Harus dari Quran dan hadis. Dan kalaupun tidak dari Quran dan hadis, harus dipahami maknanya. Kalau tidak dipahami maknanya, tinggalkan. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.